lanang muda mudi hantar si dia, tapi kawin tak jadi. Lanang de oi lanang, lanang di Tanjung Bunga, apa nak dikenang? Memang bukan ayang punya. Apa nak dirisau? Sudah nasib orang dah kacau. Lanang de oi lanang, lanang waktu malam, janganlah kau tenang. Suratan alam, lanang de oi lanang, lanang ramai-ramai sudah putus tunang, kena kasih ku tak sampai. Air nasibku malang, badan gemuk dah tinggal tulang. Tapi kawin tak jadi. Lanang di oi lanang, lanang di Tanjung Bunga, apa nak dikenang? Memang bukan aku yang punya. Apa nak dirisau? Sudah nasib orang dah kacau. Lanang di oi lanang, lanang waktu malam, janganlah kau kenang. Dah suratan alam, lanang de oi lanang, lanang ramai-ramai sudah putus kenang, kena kasihku tak sampai. Air nasib malang, badan gemuk dah tinggal tulang.